Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mas'alatu tsalitsatu waqtuha. Masalah ketiga, waktu pelaksanaan sholat Jumat. Waktul Jum'ati huwa waktu dhuhri. Waktu pelaksanaan sholat Jumat adalah waktu pelaksanaan sholat duhur. Sama waktu pelaksanaan sholat Jumat sama dengan waktu pelaksanaan sholat duhur, yaitu min ba'di zawali, mulai dari setelah zawal, waktu zawal, zawal asyams, maksudnya bergesernya matahari ke arah barat. Ila sampai an yasira dhillu syai'i katulihi, sampai dhillu syai', bayangan sesuatu menjadi sama seperti panjang bendanya. An yasira dhillu syai'i katulihi, bayangan benda itu sama dengan bendanya, yakni ukurannya, panjangnya, ya, panjang benda itu sama dengan panjang bayangannya, panjang bayangannya sama dengan panjang bendanya. Dhil itu bayangan. Nah, jadi bayangan sesuatu itu sama dengan ukuran benda itu sendiri. Artinya masuk waktu sholat asar. Naam. Tentu saja sebagaimana telah kita pelajari pada mawaqit salawat, waktu-waktu pelaksanaan salat lima waktu, bayangan benda itu akan hilang sama sekali jika matahari persis di pertengahan langit dan benda itu sejajar dengannya, bayangan benda hilang. Kemudian ketika matahari bergeser ke barat, bayangan benda itu mulai muncul di arah timur. Sedikit demi sedikit terus memanjang mengikuti pergeseran turunnya matahari ke ufuk barat. Semakin turun, semakin panjang, sampai akhirnya nanti bayangan benda ini yang ada di timur, bayangannya, ukurannya, panjangnya persis sama dengan, ya, tinggi benda tersebut. Itu berarti masuk waktu asar. Berakhirlah waktu pelaksanaan sholat duhur, berakhir pula waktu pelaksanaan sholat Jumat. Atau apabila benda itu tidak persis sejajar dengan matahari, ya, dari pertengahan langit, berarti ada bayangan benda yang tersisa sedikit. Ya, ada bayangan benda yang tersisa sedikit dan tidak hilang karena tidak sejajar. Nah, tetapi bayangan itu tidak bergerak sekitar 7 menit, kurang lebih 7 menit, karena matahari berdiam di pertengahan langit. Ya, sampai akhirnya bayangan itu mulai memanjang. Jadi tadi ada sisa bayangannya dan itu diam sekitar 7 menit. Ya, karena matahari diam di pertengahan langit. Kemudian mulailah matahari bergeser ke barat, masuk waktu duhur, waktu Jumat. Bayangan ini akan memanjang kembali, akan bertambah di arah timur dan terus bertambah, bertambah sesuai dengan pergerakan matahari turun ke ufuk barat, sampai akhirnya bayangan benda ini, ya, sama dengan ukuran bendanya plus sisa bayangan tadi. yang disebut dengan fai'uz zawal, sisa bayangan, ya, sebelum zawal. Jadi berarti ada plusnya, sisa bayangan itu berarti harus dicatat berapa panjangnya. Nah, jadi berapa ukuran panjang benda itu, tinggi benda itu, jika bayangnya sama plus sisa itu, berarti masuk waktu asar, berakhir waktu sholat duhur dan sholat jumat. Nah, li hadithi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, berdasarkan hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusallil jum'ata, biasa mengerjakan salat jum'at, hina ketika, tamilus syamsu, ketika matahari condong ke arah barat. Rawahul Bukhari, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Tayyib. Wa huwa al-marwiyyu, dan itulah yang diriwayatkan an, dari ashabin nabi, para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, min fi'lihim, dari fi'il, amal perbuatan mereka, amalan sahabat, amalan sahabat, sahabat nabi alaihi salatu wassalam, amalan mereka adalah mengerjakan sholat jumat ketika masuk waktu sholat duhur. Nah, mengenai nukilan amalan sahabat ini di catatan kaki, dipersilahkan untuk mengeceknya di kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar, syarh Sahih Bukhari. Baik. Wa ala hadha, berdasarkan hal ini, faman adraka raka'atan, maka barang siapa mendapatkan satu rakaat, minha, dari sholat jumat, satu rakaat dari sholat jumat, qabla khuruji waktiha, sebelum keluar waktunya, faqad adrokaha, maka sungguh dia telah mendapatkan waktunya. Ya'ani, andaikan kaum itu melaksanakan sholat jumat bukan di awal waktu, ya, agak tertunda sampai akhir waktu, ya, mendekati waktu ashar pelaksanaannya. Kemudian mereka setelah khutbah mengerjakan sholat dua rakaat, dapat satu rakaat bangkit dari sujud terakhir, yakni sujud kedua maksudnya, bangkit dari sujud kedua rakaat pertama, mereka bangkit dari sujud kedua rakaat pertama untuk berdiri ke rakaat kedua, keluar waktu, masuk waktu asar, maka mereka secara hukum dianggap mendapatkan waktu pelaksanaan sholat jumat, tetap diteruskan, dilanjutkan, meskipun pelaksanaan rakaat keduanya di waktu asar, tetap dianggap mendapatkan waktu pelaksanaan sholat jumat, karena berhasil mendapatkan satu rakaat sebelum keluar waktu. Faman adraka raka'atan minha qabla khuruji waktiha faqad adrakaha. Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari sholat jumat itu sebelum keluar waktu pelaksanaannya, maka sungguh dia telah mendapatkan pelaksanaan sholat jumat itu secara hukum. Wa illa, jika tidak mendapatkan satu rakaat dari waktunya, sallaha dhuhran, hendaknya dia mengerjakannya sebagai sholat duhur. liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salah, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari salat maka sungguh dia telah mendapatkan pelaksanaan salat itu dan ini telah lewat. Nah, ini ada muskilah. Di sini dikatakan wa illa, jika tidak sholaha dhuhran, maka hendaknya mengerjakannya sebagai sholat duhur. Apa bedanya sholat Jumat dengan sholat duhur terkait dengan waktunya? Yang anda terangkan tadi itu terkait dengan waktu masuk waktu sholat asar sesuai dengan kalimatnya di sini, qabla khuruji waqtiha, sebelum keluar waktunya. Ya, sebelum keluar waktunya. Baik. Artinya, berarti jika dia tidak dapat waktu itu, maka yang bisa dikerjakan adalah sholat duhur. Yani ketika diqadha, ketika diqadha berarti sholat duhur, bukan Jumat. Jika tidak dapat satu rakaat sebelum keluar waktu pelaksanaan sholat Jumat, dan itu sama dengan waktu pelaksanaan sholat duhur. Yani tidak berhasil dapat satu rakaat sebelum masuk waktu asar, berarti tidak sah Jumat, Jumatannya. Tidak sah Jumatannya. Karena waktu asar sudah masuk, padahal mereka belum sempat mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat itu. Berarti tidak bisa dikerjakan sebagai sholat Jumat. Bisanya dikerjakan sholat duhur. Nah, dikerjakan sebagai sholat duhur. Tayyib. Nah, kemudian yang penting diketahui, terkadang ada sebagian kaum muslimin yang masbuk. Masbuk. Dia terlambat datang. Nah. Ini tidak perlu dicatat karena akan datang nanti di masalah yang ketujuh. Akan datang di masalah yang ketujuh. Nah, yaitu dia masbuk, ya, terlambat bergabung dalam pelaksanaan sholat Jumat bersama imam. Sudah ketinggalan. Tapi dia masih dapat satu rakaat bersama imam. Dapat satu rakaat bersama imam, minimal ruku di rakaat kedua. Masih sempat ruku bersama imam sholat Jumat di rakaat kedua. Berarti dia berhasil mendapatkan satu rakaat bersama imam. Maka dia sempurnakan sebagai sholat Jumat. Artinya setelah imam salam, dia lanjutkan sendiri sholatnya tambah satu rakaat sebagai sholat Jumat. Apabila dia masbuk dan tidak sempat dapat satu rakaat bersama imam, dia bergabung dengan imam pada saat imam sudah i'tidal di rakaat yang kedua, berarti sudah tidak dapat satu rakaat bersama imam, maka hendaknya dia niatkan sholat duhur, bukan sholat Jumat. Dia tidak dapat sholat Jumat, karena sholat Jumat syaratnya adalah dikerjakan secara berjamaah, tidak bisa sendiri. Sementara pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah sudah luput karena dia tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam. Ya. Jika tidak mendapatkan satu rakaat bersama imam, kurang dari satu rakaat, yaitu di atasnya ruku, rakaat kedua, i'tidal dan seterusnya, maka itu tidak dianggap mendapatkan sholat jamaah bersama imam. Berarti tidak dapat sholat Jumat. Hendaknya dia sempurnakan sebagai sholat duhur. Ingat itu. Nah, ini nanti ada di masalah ketujuh. Tayyib. Al-mas'alatu rabi'atu. Masalah yang keempat. Al-khutbatu. Khutbah. Al-khutbatu ruknun min arkanil jum'ati. Khutbah merupakan rukun dari rukun-rukun Jum'at. La tasihhu. La tasihhu illa biha. Salat Jum'at tidak sah tanpa khutbah. Salat Jum'at tidak sah tanpa khutbah. Dalilnya limuwadzabatihi 'alaiha. Limuwadzabatihi dikarenakan muwadzabah. Kontinunya Nabi alaihi salatu wasalam 'alaiha atas pelaksanaan khutbah sebelum salat Jum'at. Muwadzabah kontinunya Nabi, tidak pernah Nabi sholat Jumat tanpa khutbah. Mesti khutbah dulu, kemudian sholat Jumat. Ya, muwadzabahnya kontinunya Nabi melaksanakan khutbah sebelum sholat Jumat. Wa adami tarkihi laha, dan tidak pernah meninggalkan khutbah itu. Wa adami tarkihi laha, tidak pernah meninggalkan khutbah itu abadan selamanya. Sama sekali tidak pernah ditinggalkan khutbah itu. Itu dalil bahwa salat Jumat tidak sah tanpa khutbah. Salat Jumat tidak sah tanpa khutbah. Wahuma khutbatan, dan khutbah itu dua khutbah. Ya, dua khutbah, terdiri dari dua khutbah. Yushtaratu li sihhati salatil Jum'ati an yataqaddama 'ala shalah. Yushtaratu, dipersyaratkan, li sihhati salatil Jum'ah, untuk sahnya salat Jum'at, an yataqaddama, dua khutbah itu mendahului salat. Ay yataqaddama 'ala shalah, jika dibalik tidak sah. Salat Jum'at dulu kemudian khutbah tidak sah. Yushtaratu, dipersyaratkan apa? An yataqaddama 'ala shalah, dua khutbah itu mendahului salat. Jadi harus dua khutbah itu dulu yang dikerjakan, setelah dua khutbah baru kemudian salat. Jika satu khutbah tidak cukup, tidak sah. Jika salat dulu baru khutbah, tidak sah. Jadi harus khutbah dulu dua kali kemudian salat. Al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima, fi sunanil khutbah, tentang sunnah khutbah, hal-hal yang disunnahkan pada khutbah. Wa yusannu ad-du'a'u lil muslimin bima fihi salahu dinihim wa dunyahum. Disunnahkan berdoa dalam khutbah untuk kaum muslimin secara umum, dengan doa yang mengandung salah kemaslahatan dinihim, agama mereka, dan dunyahum, dunia mereka. Doa yang mengandung kemaslahatan agama dan dunia kaum muslimin. Ma'ad du'ai, disertai doa, liwulati umuril muslimin bisalahi wat taufiq, disertai doa untuk wulati umuril muslimin, para pemimpin, para pemegang tampuk pimpinan yang memimpin urusan-urusan kaum muslimin. Ya. Yani para penguasa, pemerintah maksudnya. Nah, doa buat mereka bisalah wa taufiq, doa berupa kemaslahatan, ya, mereka, yakni kesolehan mereka, ya, agar mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang soleh, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin negeri untuk kemaslahatan Islam, kaum muslimin. hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza khotoba, biasanya Nabi alaihi salatu wassalam idza khotoba, apabila beliau berkhutbah yaumal jum'ati, di hari Jumat, da'a, beliau berdoa, wa asyara bi asbu'ihi, dan beliau memberi isyarat dengan jari tangannya seperti ini, satu jari ke atas dari telunjuk, ya, bukan begini, ya, bukan dengan kedua telapak tangan diangkat seperti ini. Pada hadis Anas radhiyallahu anhu dalam as-sahih, Anas menafikan Nabi tidak pernah berdoa mengangkat kedua telapak tangannya ke arah langit kecuali pada saat istisqa, di yang bertepatan di khutbah Jumatnya. Itu dalil Nabi tidak pernah berdoa pada khutbah Jumatnya dengan cara ini. Itu hanya dilakukan saat istisqa, ketika berkhutbah datang pria masuk, ya, mengadukan tentang kekeringan, kemudian Nabi berdoa, ya, istisqa minta hujan dengan mengangkat kedua, menengadahkan kedua telapak tangannya, ya, ke arah langit yang agak tinggi gitu. Nah, Nabi tidak melakukan pada khutbah kecuali itu. Berarti Nabi tidak pernah berdoa pada khutbah dengan cara itu. Nah, kecuali saat istisqa. Yang dilakukan Nabi jika berdoa adalah dengan isyarat jari telunjuknya ke atas, ke arah langit seperti ini. Nah, wa ammanan nas, dan kaum muslimin mengaminkan. Wa an yatawallahuma ma'as salati wahidun, dan an yatawallahuma ma'as salati, maksudnya yang berkhutbah, yang menyampaikan dua khutbah, ayatawallahuma, huma, domir huma kembali ke al-khutbatain, dua khutbah itu, yang menyampaikan dua khutbah ma'as-shalah sekaligus sebagai imam sholat wahid, satu orang. Ini sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, karena Nabi alaihi salatu wassalam, beliau yang menyampaikan dua khutbah itu, beliau juga yang jadi imam sholat. Nah, tapi ini tidak wajib. Artinya tidak wajib bahwa khatib dia juga yang jadi imam sholat, tidak wajib. Hanya saja itu disunnahkan, itu afdol, itu lebih sempurna. Nah, khatibnya dia juga yang jadi imam sholat. Wa yarfa'u sawtahu bihima hasbat taqati. Wa yarfa'u sawtahu, dan dalam khutbah khatib mengangkat suaranya, ya, mengangkat suaranya bihima, pada kedua khutbah itu, dengan suara yang keras, suara yang lantang, suara yang tinggi, hasbat taqah, sesuai kemampuan. Jadi disunnahkan demikian, bukan dengan suara yang pelan, ya, santai, enggak. Pada khutbah disunnahkan khatibnya berapi-api, gitu. Suara tinggi, suara lantang. Nah, sesuai kemampuan. Wa an yakhthuba qa'iman, dan disunnahkan berkhutbah dengan cara berdiri. Ya, berkhutbah dengan berdiri, bukan sambil duduk berkhutbahnya, tapi berdiri. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surat Al-Jum'ah ayat 11, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri, yakni Naam, dalam keadaan Nabi sedang berdiri khutbah. Mereka keluar dari masjid mendatangi para pedagang yang datang. Naam. Ini dalil bahwa Nabi ketika berkhutbah berdiri. Wa qala Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu qa'iman, berkhutbah dengan berdiri. Thumma yajlisu, kemudian duduk. Thumma yaqumu, yakhthubu, kemudian berdiri lagi berkhutbah. Jadi dua khutbah itu dua-duanya dikerjakan berdiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dua khutbah diselingi dengan duduk sejenak. Faman haddatsaka, kata Jabir bin Samurah, faman haddatsaka, barang siapa menyampaikan kepadamu annahu yakhthubu jalisan, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan cara duduk, faqad kadzaba, maka sungguh orang itu telah berdusta. Hadis ini riwayat Muslim. Ya, sampai di sini dulu. Sunnah-sunnah berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Fadhlu. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam.